الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim, di mana pada pertemuan terakhir kita mempelajari tentang keluarnya dosa-dosa bersama air wudu kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang hamba berwudu maka dia membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa-dosa yang dia lihat kepadanya dengan kedua matanya bersama air wudunya atau bersama tetesan terakhir dari wudunya. Begitu seterusnya ketika dia membasuh kedua tangannya, kemudian membasuh kakinya. Pada pagi ini kita mempelajari bab ke-12, bab istihbabi italatil ghurrati wat tahjili fil wudu. Bab dianjurkan memanjangkan ghurrah dan tahjil di dalam wudu. Kita ambil dua hadis. Hadis yang pertama, hadis nomor 578. Imam Muslim dia mengatakan, haddathani Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wal Qasim ibn Zakaria bin Dinar wa Abdu ibn Humayn qalu haddathana Khalid ibn Makhlad an Sulaiman ibn Bilal qala haddathani Umarah ابن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مس برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. Dengan sanadnya kepada Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir, dia mengatakan, aku melihat Abu Hurairah berwudu, maka Abu Hurairah membasuh wajahnya. Fa'asbal wudu, dia sempurnakan wudunya, yakni dalam membasuh wajahnya. Kemudian dia membasuh tangannya yang kanan sampai dia memulai ke separuh pangkal lengannya. Sampai dia memulai masuk melebihi, yakni sampai bagian dari lengan, pangkal lengannya. Kemudian tangannya kiri sampai dia membasuh ke pangkal lengannya. Ya. Jadi ketika dia membasuh, dia lewati dari sikunya sampai dengan pangkal lengannya. Kemudian dia sapu kepalanya. Kemudian dia basuh kakinya yang kanan sampai dia mulai ya, ini bagian dari betisnya. Ya, dia basuh sampai ke betisnya. Kemudian membasuh kaki kiri sampai dia membasuh di membasuh betisnya. Kemudian dia mengatakan, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dan dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian adalah ghurrul muhajjalun pada hari kiamat, disebabkan kesempurnaan wudu. Man istata'a minkum an yutilla ghurrata wa tahjila. Siapa yang di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurrahnya dan tahjilnya. Dalam hadis yang kedua, hadis 579, wa haddatsani Harun bin Sa'id al-Aili qala haddatsani Ibnu Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aim bin Abdullah annahu ra'a Abu Hurairah yatawadda fa ghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu al-mankibayhi thumma ghassala rijlayhi hatta rafa'a ila saqayhi ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطل غره غرته فليفعل. Dari Abdullah bin dari Nu'aim bin Abdullah dia mengatakan, aku melihat Abu Hurairah berwudu, maka beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya sampai hampir menyentuh atau sampai ke bahunya. Yani Abu Hurairah ketika dia masuk tangannya sampai hampir ke bahu. Kemudian dia masuk kedua kakinya sampai dia angkat ke betisnya. Ya, dia masuk sampai ke betis. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, disebabkan oleh bekas wudu. Siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang ghurrahnya, maka hendaklah dia lakukan. Baik. Apa ini ghurrah muhajjalin? Ghurrah di dalam bahasa, ghurrah itu adalah bayadun fi jabahatil fars. Ghurrah itu adalah warna putih yang ada di kening kuda. Warna putih yang ada di kening kuda. Wa tahjil, tahjil itu adalah bayadun fi yadayhi wa rijlayha, fi yadayha wa rijlayha. Tahjil itu adalah warna putih yang ada di dua tangan dan dua kaki kuda, yang depan tangannya, yang di belakang kakinya. Ulama mengatakan, سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس والله أعلم. Dinamakan cahaya yang ada pada tempat-tempat wudu, anggota wudu, nanti pada hari kiamat sebagai ghurrah. Ghurrah itu kalau seandainya cahaya yang keluar dari wajah. Ya. Dan tahjilan, cahaya yang keluar dari kedua tangan dan kaki. Tashbihan bi ghurratil fars. Yani memisalkan atau menyerupakan warna kulit putih yang ada di kuda. Ya. Yani maknanya bahwa umat Nabi Muhammad SAW nanti wajahnya bercahaya dan tangannya bercahaya disebabkan di wudu. Nah, yang wurah sekarang ini, dan wurah itu mana? Apakah melewati dari bagian wajah? Dan tahjil, apakah dia harus melewati tangan yang diukur? Kalau batasnya kan dengan siku. Dalam hadis tadi bahwasanya Abu Hurairah dalam hadis pertama dia sudah mulai sampai ke lengannya juga, pangkal lengannya juga. Ya. Dalam riwayat yang kedua sampai hampir ke bahunya. Nah, seakan-akan diibaratkan bahwa tahjil yaitu cahaya yang ada di atas dari anggota wudu. Bagian di atas siku. Ya. Mungkin diisyaratkan kepada karena tahjil yang ada kedua tangan dan kedua kakinya kuda itu di atas dari sikunya. Ya. Baik. Imam Nawawi dia menjelaskan, "I'lam anna hadhil ahadits musarrihatun bi istihbab tatwil al-ghurrati wa tahjil." Hadis-hadis di atas dan masih ada hadis-hadis yang lain, insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya akan kita jelaskan. Musarrihah, nyata-nyata dengan jelas. Istihbab, menganjurkan untuk memperpanjang ghurrah dan tahjil. Jadi kalau semakin dilebihkan semakin panjang, ya, cahayanya nanti yang begitu. Saya katakan yang cahayanya bukan dari anggota wudu, tetapi yang lebih dari anggota wudu. Amma tatwilul ghurrah, adapun memperpanjang ghurrah, warna putih di wajah. Qala Abu Hurairah, qala ashabuna, mazhab kami ya mengatakan huwa ghaslu syai'in min muqaddimir ra's wa ma yujawizul wajha zaidun 'ala juz'il ladzi yajibu ghasluhu listiqani kamalil wajhi. Adapun ghurrah, memperpanjang ghurrah itu yang di wajah adalah membasuh sebagian dari depan kepala. Berarti tidak di sini, tetapi juga di bawah sedikit bagian di atas kepala. Ya, wa ma yujawizul wajh, yang melewati dari wajah. Zaidun ala al-juz alladhi yajibu ghasluhu, melewati, melebihi dari apa? Bagian yang wajib dibasuh. Bagian wajib dibasuh itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu dan antara telinga dengan telinga. Itu yang wajib dibasuh. Untuk apa dilewati? Listiqani kamalil wajhi, agar meyakinkan sempurnanya, supaya kita betul-betul sempurna membasuh wajah kita, maka tidak lagi dilewati dari batas yang diwajibkan. Ya. Wa ma tatwilu tahjili, adapun memperpanjang tahjil, tahjil tadi di mana? Tangan dan kaki. Fa huwa ghaslu ma fawqal mirfaqaini wal ka'bayn. yaitu membasuh di atas dari dua siku dan dua mata kaki. Karena batasnya yang ikut dibasuh adalah kedua siku dan kedua mata kaki. Lalu dipanjangkan, ya, artinya melewati. Ya. Wahada mustahabun bila khilafin baina ashabina. Ini adalah dianjurkan tanpa ada perbedaan dari teman-teman kami. Ya, ini maksudnya di dalam mazhab Syafi'iyah. Ya. Wa ikhtalafu fi qadr mustahab ala awjuh. Hanya saja mereka berbeda pendapat di dalam berapa ukuran yang dianjurkan itu. Sampai mana batas yang dianjurkan. Berbeda pendapat dalam beberapa pandangan. Ahaduha, di antara pandangannya, annahu yustahabbu ziyadah fawqa al-mirfaqaini wal ka'baini min ghairi tawqit. Dianjurkan untuk menambah di atas dari kedua siku dan kedua mata kaki tanpa ada batas. Tanpa ada batas. Ya. Kalau sedikit aja sudah cukup. Atau lebih lagi boleh. Atau lebih lagi boleh. Yang kedua, wasani yustahabu ila nisfil adad wassaq. Dianjurkan, ya, dianjurkan untuk ke separuh dari lengan, pangkal lengan, ya, separuh pangkal lengan dan separuh betis, ya. Wasalis, yang ketiga, yustahabbu ilal mankibaini wa rukbatain. Pendapat yang ketiga, dianjurkan sampai ke bahu, ya, dan sampai ke lutut. Wa hadithul bab taqtadi hadha kullahu. Hadis-hadis yang ada di dalam bab ini boleh jadi meliputi ketiga-tiganya. Boleh melebihi, boleh separuh, boleh sampai, ya, sampai maksimal mungkin, ya. Taib. Kemudian, wa amma da'wal Imam Abil Hasan bin Battal al-Maliki wal Qadi Iyad ittifaqul ulama ala annahu la yustahabu ziyada fawqa al-mirfaq wal ka'b fa batilah. Adapun dakwah dari Imam Abi Hasan bin Battal al-Maliki dan Qadi Iyad yang mengatakan sepakat ulama tidak dianjurkan untuk melebihi di atas dari siku dan kedua mata kaki adalah dakwaan sepakat yang batil. Ya. Ya, dia katakan sepakat ulama tidak dilebihkan. Ya. Maka ini adalah batil. Wa kaifa tasihhu da'wahuma wa qad thabata fi'lu dhalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Bagaimana kita mengatakan bahwa dikatakan adalah kesepakatan sementara telah tetap perkataan perbuatan Nabi dan dari perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Tetap sudah ada dari perbuatan Nabi dan perbuatan Abu Hurairah. Wa huwa madhhabuna la khilafa fihi 'indana. Ini adalah pendapat mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i, yang tidak ada perbedaan menurut kami. Ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i mereka memandang bahwa mesti dilebihkan. Dianjurkan, ya. Sepakat mereka bahwa dianjurkan untuk dilebihkan. Kama dzakarna, sebagaimana kami sebutkan, walau khalafa fi mukhalifun كان محجوجا بهذه السنن السنن الصحيحه الصريحه. Kalau seandainya ada menyelisih, maka orang menyelisih itu digugat oleh hadis-hadis yang sahih dan yang nyata. Wa ma ihtijajuhuma biqauli man zada ala hadha aw naqas faqad asaa wa dhalam fala yasih. Adapun hujjah mereka, siapa yang melebihkan atas ini atau kurang dari ini, maka sungguh dia telah berbuat jelek dan melakukan kezaliman. Dalil ini tidaklah sah dijadikan sebagai argumen, tidak tepat. Kenapa? Li'anna al-murad man zada fi adad al-marat. Wallahu a'lam. Fi adad al-marat. Adapun maksud siapa yang melebihi, ya, maksud melebihi di sini bukan melebihi batas, tetapi maksudnya adalah melebihi dari jumlah kalinya. Jumlah kalinya. Yaitu maksudnya adalah siapa yang melebihi dari tiga, dia empat, lima, enam, tujuh, berkali-kali. Ya, maka inilah yang dikatakan oleh Nabi, وَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصْ وَقَدْ أَسَّأَ وَظَلَمْ. Siapa yang menambah lebih dari jumlah Nabi yang biasanya maksimal tiga, atau kurang, berarti kurang dari satu, tidak sempurna, sungguh dia telah berbuat buruk atau berbuat kezaliman. Jadi kalau kita lihat dari hadis Abu Hurairah, ya, yang Abu Hurairah menyandarkan perbuatannya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia melihat Rasulullah melakukan yang demikian, maka dianjurkan bagi kita untuk melebihkan bagian dari apa yang dibasuh. Walaupun di sini terjadi perbedaan pendapat ulama dalam yang lain, akan tetapi kalau kita lihat melihat zahirnya bahwa itu lebih baik dilebihkan untuk kesempurnaan. Wallahu taala alam, mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita, dan pada pertemuan berikutnya akan kita sambung dari kajian kita ini dari hadis-hadis yang ada di dalam bab ini. Wallahu taala alam, sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.